yang kurang dari yang kau lakukan. Berdirilah dekatku karena yang kulebihkan mudah-mudahan mencukupkanmu. Sadarlah bahwa orang-orang yang melebihkan bagi orang lain akan menjadi pribadi yang dilebihkan. Orang yang merasa untung mendapat sesuatu dan mengurangkan yang dikerjakannya, selalu orang-orang yang hidupnya dikurangi kualitasnya. Stand by me. Super sekali. I will stand by your side, sir, and yes. I will ask for the audience participation. Silakan penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arifin dari Jakarta. Yes. Salam super, Pak Teguh. Salam super. Saya ingin bertanya tentang leadership. Yeah. Kalau kita bicara leadership, ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Yeah. Saya ingin bertanya, kapan kita bersedia dipimpin oleh seorang, dan kapan kita bilang pada orang, oke, ada di sebelah saya dan saya yang memimpin kali ini. Super. Terima kasih. Sekali. Kehidupan ini bisa diumpamakan sebagai sungai, dan sungainya disebut river of time. Banyak orang masih menginginkan sesuatu, memimpikan sesuatu, padahal ada orang lain sudah hidup dalam impiannya. Berapa banyak sekarang yang masih menginginkan sesuatu yang sudah dihidupi oleh orang lain? Waktu. Kalau Anda ambil pemimpin bagi Anda, ambil orang-orang dari masa depan. Lihat orang-orang itu, jangan pilih orang-orang masa lalu. Bahasanya bahasa lama. Padahal ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, orang yang tidak baca 3 hari, tidak enak didengar. Karena yang dibicarakan adalah ilmu 4 hari yang lalu. Apalagi orang-orang tua yang sudah tidak sekolah lagi. Ambil orang-orang baru, sehingga cepat kita sampai di dalam keadaan-keadaan yang kita sebut tadi, rumah impian masa depan kita. Kalau Anda harus tertulari sesuatu, dekatkanlah Anda, diri Anda, pada orang-orang yang menularkan kecepatan maju dengan kualitas perjalanan yang lurus. Saya teruskan ini. Stand by me, karena perjalananku jelas. Jalanku adalah waktuku. Tempatku berdiri sekarang dengan tempatku berdiri di masa depan dihubungkan dengan waktu. Apabila aku ada di dalam waktuku secara penuh, jalanku ada. Mungkin tidak halus, tidak lurus, dan tidak selalu mudah, tetapi jalanku jelas. Super sekali. Baik, saya ingin beralih ke penanya berikutnya. Saya persilakan. Assalamualaikum. Salam super Pak Mario, salam super Mas Uri. Ya. Saya Nana dari Depok. Sebagai orang Jawa, saya yakin pada prinsip ing ngarso sung tulodo, ing matio bangun karso, dan tuturi handayani. Nah, bagaimana saya sebagai pimpinan dan juga sebagai orang yang dipimpin itu mampu menciptakan ketiga kesetimbangan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Izinkan saya lewat sini. Monggo Pak. Sahabat Indonesia yang super, ini tidak lazim ya, tapi dengarkan. Kemapanan adalah musuh pertumbuhan. Semakin Anda mapan, semakin Anda menolak pertumbuhan. Berapa banyak suami lambat dipanggil untuk makan karena dia telah mapan di kursi. Ya, soalnya makan, ya, gitu. Sih? Maka orang-orang tidak stabil mudah meledak menjadi orang besar. Perhatikan sejarah. Semua orang-orang yang mencatatkan namanya dengan baik adalah pribadi-pribadi yang tidak stabil. Yang disiksa oleh kontradiksi di dalam dirinya. Tetapi yang tidak lama-lama mengeluh tentang kekurangannya. Dan menggunakan ketidakstabilannya sebagai tenaga untuk menjadikan dirinya pelayan yang baik bagi keuntungan orang lain. Jadi mungkin bukan tidak stabilnya kita, tetapi apa yang kita ambil dari instabilitas itu untuk menjadi pribadi yang mendatangkan perubahan. Super sekali Pak Mario. Artinya apa? saya yakin di luar sana banyak di antara kita yang ada momen-momen di mana kita merasakan sesuatu kegelisahan dalam diri kita. Perhatikan orang-orang yang sekarang sangat mendengarkan saya adalah orang-orang yang selama ini gelisah. Dia bilang, benar Pak Mario. Iya toh? Iya, iya, iya. Orang yang ngangguk tadi bilang, oh berarti kalau gitu saya normal ya, gitu. Baik, saya beralih ke perannya berikutnya Pak Mario. Silakan. Saya persilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mario, Pak Mas Uli, salam super. Salam super, Pak. Nama saya Hana Suhardi dari Jakarta. Iya, yes, Pak Hana. Iya. Terkait dengan stand by me atau berdiri bersama saya. Iya. Tentunya tidak terlepas dari orang-orang di sekeliling saya. Bagaimana cara saya, bagaimana cara kita untuk mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk berdiri samping saya, bukan hanya berdiri, berjalan seiring, bahkan untuk berlari cepat dengan saya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Hana. Segala sesuatu ada nilainya. Emas itu lebih bernilai daripada timah. Karena yang dilihat oleh orang mengenai emas, tetapi kalau kita mengerti penggunaan, maka tidak ada sesuatu yang bisa disebut tidak bernilai kalau digunakannya untuk tujuan dan tempat yang sesuai. Nah, pribadi kita adalah pribadi yang secara konstan terus-menerus dinilai oleh orang lain. Anda tidak bisa menghindari itu. Itu sebabnya yuk kita cek nilai kita bagi orang lain. Ada orang yang berwibawa. Ada orang yang berkarisma. Apa bedanya? Karisma itu pemberian dari Tuhan. Wibawa itu tanggung jawab pribadi. Saya tidak akan berwibawa kalau saya berjalan tidak rapat kakinya. Pasti dong. Wanita tidak akan berwibawa kalau sambil makan, makannya mengunyahnya terbuka mulutnya. Tanggung jawab pribadi kita adalah menjadi pribadi yang dihormati karena tata cara kita. Kalau tata cara kita baik, akan mengundang ketertarikan orang untuk dekat berdiri dengan kita agar tertulari tata cara yang baik. Ya. Nah, pribadi-pribadi yang berwibawa karena cara-caranya mudah menerima karisma. Karena dia telah menyediakan wadah bagi kemuliaan. Jadi mulai dari sekarang tampillah yang anggun. Jangan mengangguk terlalu cepat. Iya, iya, Pak, gitu. Mengangguklah anggun. Oh, Perhatikan atasan-atasan kita, mereka mengangguknya pelan sekali. Oh ya. Walaupun tidak mengerti. Iya, jadi memang semakin lama semakin inspirasional, tapi juga semakin menghibur pemirsa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way.